Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bih wa bi ulumihi fid daraini. Amin. Wa an Aisyata radhiyallahu anha. Wa an Aisyata lan saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat ngendika Sayyidina Aisyah ngendika ngeten kana ono sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yujibuhu nyenengake ing Rasulullah. Iku yujibuhu nyenengake ing Rasulullah apa atayamunu? Apa atayamunu mendahulukan yang kanan? Apa atayamunu mendahulukan yang kanan fisanihi ing dalem tingkahi Rasulullah? Urusani Rasulullah kullihi yo sekabiani sya'nihi. Kullihi yo sekabiani sya'nihi. Watuhurihi lan sesuci rupani fituhurihi. Fituhurihi rupani ing dalem bersucini Rasulullah. Rasulullah kalau bersuci, wudu misalnya kanan dulu. Kalau mandi, anggota badan yang kanan dulu. Ini tayamum juga demikian. Watarajulihilan bersisiri Rasulullah. Kaya Nabi bersisir, ya mendahulukan yang kanan disisir dulu. Baru setelah itu kiri. Watana ulihilan sandalani Rasulullah. Muttafaqun alaih. Kalau pakai sandal kanan dulu. Kalau melepas sandal, kiri dulu. Ngoten carane. Wa anha lan saki Aisyah. Qalat ngendika sinten Aisyah. Ngendika ngeten kanat ono. Apa yadu Rasulillahi astone Rasulullah. Asto itu tangan. Apa astone Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-yumna kang tengen iku lituhurihi kadue bersucine Rasulullah. Iku lituhurihi kadue bersucine Rasulullah. Wato amihi lan makanane Rasulullah. Ikuli tuhurihi kadue bersucine Rasulullah. Wato amihi lan dahari Rasulullah. Yang kanan untuk bersuci dan untuk makan. Dan dawuh Sayyidah Aisyah. Dan ini diketahui Aisyah. Wong Aisyah istri beliau. Daharnya di rumah ya pakai tangan kanan. Bersucinya ya pakai kanan. Dan Aisyah tahu, lebih tahu dari sahabat yang lain. Waganat lan ono opo al yusro tangan yang kiri iku liho laihi kadue WC ne Rasulillah. Untuk WC kiri dulu. Artinya mendahulukan yang kiri. menggunakan tangan yang kiri untuk istinja tangan kiri. Okay. Kalau istinjanya pakai batu, ya yang digunakan ngusap adalah tangan kiri. Kalau istinjanya pakai tisu, yang digunakan untuk mengusapkan tisu ke dubur adalah tangan kiri. Wamalan perkara kana kang ono apa ma. Wamalan perkara kana kang ono apa ma min adzan saking kotoran. Kana kang ono apa ma min adzan saking kotoran. Hadisun sahihun utawi iki iku hadisun hadis sahihun kang sahih. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud. Wa ghairuhu lan diyani Abu Dawud bi isnadin kelawan sanad sahihin kang sahih. Sofil lan sofil. Masih. Sahihin kang sahih. Pun. Wa an Ummi Abdiyah lan saking Ummi Abdiyah radhiyallahu anha. Anna nabiyya seduhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala iku ngendika sinten Nabi lahuna marang pira-pira wadon. Lahuna marang pira-pira wadon. Fi ghusli ibnatihi ing dalem memandikan putrine Rasul Nabi. Ing dalem memandikan putrine Nabi rupane Zainab, Zainab radhiyallahu anha. Saat itu putri beliau meninggal dunia. Nggih. Yang ditugasi untuk memandikan perempuan-perempuan. Memang yang baik seharusnya yang memandikan perempuan ya perempuan, yang memandikan laki-laki adalah laki-laki. Jangan kalau mayatnya perempuan laki-laki ikut, kecuali suaminya enggak apa-apa. Tapi sing apik adalah napa? Perempuan semua. Laki enggak usah ikut-ikutan wis. Itu. Kala ngendika ngeten Kanjeng Nabi, ibda'na ngawitono sapa sira kabeh. Ibadana ngawitono sopo siro kabeh bimaya miniha kelawan piro-piro bimaya miniha kelawan piro-piro tengene bimaya miniha kelawan piro-piro tengene Zainab anggota tubuh kanannya Zainab. Dahulukan yang kanannya Zainab dawuh Kanjeng Nabi. Wa madwati il wudu ilan piro-piro panggonane wudu. Wa mawadi'il wudu ilan piro-piro panggonane wudu minha sangking Zainab. Wa mawadi'il wudu ilan piro-piro panggonane wudu minha sangking Zainab. Muttafaqun alaih. Utai hadis iku muttafaqun alaih. Putri Kanjeng Nabi meninggal dunia. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku kala ngendika sinten Kanjeng Nabi. Ngendika ngeten idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yumna. Idzan ta'ala ing dalem nalikane nganggo sandal. Idzan ta'ala ing dalem nalikane nganggo sandal sapa ahadukum salah siji ne sira kabeh. Sapa ahadukum salah siji ne sira kabeh falyabda mongko becik ngawiti sapa ahadukum. Falya beda mongko becik ngawiti sapa ahadukum bil yumna kelawan kang tengen. Oh. Kalau salah satu kalian memakai sandal, awalilah dengan yang kanan dipakaikan sandal. Wa idza naza'a lan ing dalem nalikane nyopot sapa ahadukum. Wa idza naza'a lan ing dalem nalikane nyopot sapa ahadukum falyabda mongko becik ngawali sapa ahadukum falyabda mongko becik ngawali sapa ahadukum bisyimali kelawan yang kiri. Kalau melepas sandal awali dengan kiri. Pakaian juga ngoten, melepas pakaian yang kiri dulu. Ya, mulai sekarang itu sunah dilakoni le sithik-sithik. Disesuaikan apa namanya gerak kita dengan sunnah, karena sunnah inilah nanti yang menjadikan hati kita bersih. Ya, selain fardu, ya jelas kalau fardu. Jadi selain melakukan fardu, sunnah juga dilakukan supaya membersihkan jiwa. Itu fungsi nih. Ngikuti anjuran Rasulullah itu menjadikan hati bersih, sehingga hati itu bisa kita jadikan sebagai cermin untuk kita mengaca. Pas enggak perbuatan kita itu? Tanya ke hati, itu hati yang bersih. Litakun becik ono opo alyumna opo kaki tengen. Litakun becik ono opo alyumna kaki tengen iku awalahuma kawitane sikil loro. Tun alu kang den sandali opo awaluhuma. Wa akhirahuma lan akhire sikil loro. Tun za'u kang dicepot opo akhirahuma muttafaqun alaih. Ndaklah kaki kanan itu yang awal sekali dikasih sandal, dan hendaklah kaki kiri yang terakhir, ya, yang akhir dilepas. Kala wa akhirahuma tun ngeten keliru-keliru kala. Litakun alyumna awalahuma tun alu ngoten keliru ngeten. Litakun becik ono apa alyumna apa kaki kanan iku awalahuma kawitane sikil loro tun alu nggih. Kala halidin lepas apa iku alyumna ngoten mawon. Wa akhirahuma lan akhire sikil loro tun za'u hale tun alu kok dilepas apa leh? Disandali ya. Tun alu hale disandali dipakaikan sandal apa alyumna. Wa akhirahuma lan akhire kaki loro tun za'u hale den lepas apa alyumna. Kala tun za'u hale den lepas apa alyumna muttafaqun alaih. Kala kok gak penak ya. Ngeten nih, ora pas. Mana nih gak pas. Ngeten. Apale ini meneh. Oh ya Allah. Litakun alyumna. Litakun becik ono apa alyumna apa sikil tengen awalahuma ngeten mawon. Dadi ojo dadi iku iki dadi anu mawon enake. Dorof keliru lho. Awalahuma ing dalem ngoten nggih lebih enak ngeten manane mau keliru mau nek taman iki kaya tadi. Kala awalahuma ing dalem kawitane sikil loro tun alu iku di sandali opo alyumna. Oh ngene enak ya yeah. Ing dalem kawitane awalahuma ing dalem kawitane sikil loro tun alu iku di sandali opo alyumna. Hendaklah kaki kanan itu merupakan awal dari kedua kaki yang disandali. Ngono. Wa akhirahuma lan ing dalem. Ngono ya. Wa akhirahuma lan ing dalem akhire sikil loro. Lah ngene pas manane. Wa akhirahuma lan ing dalem akhire sikil loro tun alu. Iku dilepas opo alyumna. Lah enak ning ini. Hendaklah kaki kanan itu adalah kaki terakhir ya. Akhirahuma tun alu yang dilepas. Berarti nek ngelepas sing dilakukan kiri, yang diakhirkan kanan. Muttafaqun alaih. Wa an Hafsah lan sangi Hafsah garwane Kanjeng Nabi radhiyallahu anha anna Rasulullah setuhuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana iku ana sinten Rasulullah kana iku ana sinten Rasulullah iku yaj'alu ndadekno sinten Rasulullah iku yaj'alu iku ndadekno sinten Rasulullah yaminahu ing tangan tengene Rasulullah lito amihi kadue daharane Rasulullah wasyarobihi lan minumane Rasulullah wasyabihi lan piro-piro pakaiane Rasulullah wayaj'alu lan dadekno sinten Rasulullah yasarohu ing tangan kirine Rasulullah lima marang perkara siwa dalika kang saliyane mengkono-mengkono to'amihi syarobihi thiyabihi. Siwa dalika kang saliyane mengkono-mengkono to'amihi syarobihi thiyabihi. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Abu Dawud wa Tirmidzi wa ghairuhu lan liyane Tirmidzi ghairuhu mana apa ghairuhu hu ya wa ghairuhu lan liyane Tirmidzi wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah seduhune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala iku ngendika sinten Rasulullah idza labistum ing dalam nalikane memakai sopo siro kabeh memakai pakaian wa ida tawaddu'tum lan ing dalam nalikane wudu sopo siro kabeh fabda'u mongko ngawitono sopo siro kabeh fabda'u mongko ngawitono sopo siro kabeh bi ayaminikum kelawan piro-piro anggota tengen siro kabeh biaya minikum kelawan piro-piro anggota tengen siro kabeh hadithun sohihun utawi iki ku hadithun hadis sohihun kang soheh maknane padha pun mboten sadi terangno rawahu ngriwayataken ing hadis sinten Abu Dawud Imam Abu Dawud wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi bi isnadin kelawan sanad sohihin kang soheh. Mendahulukan yang kanan itu termasuk sunnah Nabi. Karena itu jangan dihina, ya jangan diremehkan. Dulu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada seseorang yang makan menggunakan tangan kiri. Dawuh Rasulullah, gunakan tangan kanan, keluarkan tangan kananmu. Gak bisa Rasulullah. Dia ngomong gak bisa itu tarofuan, takaburan, sombong. Bukan karena apa, tapi karena sombong. Sebenarnya dia mampu untuk menggunakan tangan kanan. Tapi dia gengsi. Gengsi untuk menerima saran Kanjeng Nabi. Gengsi untuk menerima mau'idoh dari Rasulullah. Sombong dia. Gengsi. Karena itulah dia ngomong, gak bisa Kanjeng Nabi. Lalu Kanjeng Nabi dawuh. La rofakta au ma rofakta abadan au kamakon. Wah, kau tidak akan bisa ngangkat selamanya. Saat itu juga dia tidak bisa ngangkat tangannya yang kanan. Karena apa? Gara-gara dia menyakiti hati Rasulullah, meremehkan sunnah Nabi, menghina sunnah Nabi. Ini kebahaya. Kalau gak usah menghina sunnah Nabi. Kalau inti nggak bisa ngelakoni, ya meneng wae. Jangan dihina. Oh boy, gak sesuai karo akal. Mbono gak usah meneng wae nek iso nglakoni, gak kepengin nglakoni meneng wae. Sunnah kok, ya toh. Ngoten mawon, jangan diremehkan bahaya. Itu bahaya sering terjadi yang meremehkan syariat itu memperoleh hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Gala wa an Anasin lan sayyid Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah setuhuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ata nekani sinten Rasulullah minan ing Mina Kanjeng Nabi mendatangi Mina fa'ata mongko nekani sinten Kanjeng Nabi tanggal 10 niki fa'ata mongko nekani sinten Kanjeng Nabi al jamrota ing jamroh jamrotul akobah mocone jamroh ojo jumroh melempar jamroh. Cuk jumroh ya, keliru. Al-jamrota ing jamroh. Jamrotul Aqabah. Yaitu tanggal 9. Berapa? 10 Dzulhijjah. Ini tanggal 10 nih. Melemparnya ini. Mulai tengah malam sudah diperbolehkan ngelempar nih kalau jamrotul Aqabah. Ya sudah boleh. Tapi kalau jamroh yang lemparan 11, 12, 13 ini, yang 3 nih, 3 jamrotul Aqabah, ulo karena apa? Ula wusto Aqabah itu harus setelah duhur versi Syafi'i. Nah, ini pertengahan malam sudah boleh nih. Karena satu sih tempatnya nih. Satu nih, wah nanti iso-iso yelu-yelan, cuma satu nih. Maka tempatnya didahulukan. Ya, ini termasuk hikmahnya lah ya. Jadi mulai pertengahan malam sudah diperbolehkan melempar jamrotul Aqabah sehingga tidak desak-desakan. Dan karena itulah perempuan-perempuan itu sing apik gak usah nginep nang Muzdalifah. Setelah wukuf ya, nang Arafah, Muzdalifah langsung berangkat. Jangan nunggu subuh supaya biar cepat melempar nanti di Jamratul Aqabah supaya enggak desak-desakan dengan laki-laki. Ngono iku critane. Gala fa'atal jamrata faromaha, Jamratul Aqabah dilempar 7 kali. Lah das. Suma'ata nuli nekani sinten Kanjeng Nabi. Manzilahu ing daleme Kanjeng Nabi ya omae tempat ini. Tempat penginapan nih, kan nginep tong mriku. Sampai tanggal berapa nginepnya? 13, 11, 12, 13 baru boleh pulang. Biminan ing dalem mina. Wanaharo lan nyembes, nyembeles sinten Kanjeng Nabi. Dadi melempar Jamratul Aqabah lalu menyembelih. Nek sudah melakukan tawaf ifadah, wah wis beres, wis sudah halal semua wis. Halal kabeh kewajiban haji selesai, tinggal melempar Jamratul Ula Wusta karena apa? Aqabah tanggal 11, 12, 13. Wanaharo sumakola nuling ngendika sinten Kanjeng Nabi lil halaqi marang tukang cukur. Lil halaqi marang tukang cukur huz ngalapo sapa sira wa syaro lan isyaro sinten Kanjeng Nabi ila janibihi marang sisiye Kanjeng Nabi al-aymana kang tengen, al-aymani kang tengen. Kala sumal aisyari nuli kang kiwo. Jadi yang dikasihkan dulu sama tukang cukur, ya yang kanan cukur, gundul. Sunahnya gundul pada saat haji. Mungkin haji gundul wae sunahe. Nek wedok ora. Lanang tok pas gaji niku sunahe napa? Gundul tek sret. Yang kiri gundul sret. Yes. Ngono de. Nah, Kanjeng Nabi enggak pernah gundul kecuali ini. Kecuali saat ini, saat haji. Nggih, yang lain ya secara pernah Kanjeng Nabi gundul ya satu kali itu. Suma ja'ala nuli tumandang sinten Kanjeng Nabi iku yuktihi paring sinten Kanjeng Nabi ing rambut iku yuktihi paring sinten Kanjeng Nabi ing rambut annasa ing menungso annasa ing menungso rambutnya Kanjeng Nabi diberikan pada orang-orang. Ya, ben rebutan. Nah, ya, ben yo. Ken. Apa awi? Ana ni. Wih, kenapa Rasulullah itu kok memberikan rambutnya pada orang-orang? Supaya ada barokah, karena rambutnya Rasulullah mengandung barokah. Khalid bin Walid songkoke kok ngono rambuté Kanjeng Nabi. Weh. Jere Khalid bin Walid mulai nganggo songko iki aku perang mesti menang. Wah, krana songkoe wonten apa nih? Rambute sinten? Kanjeng Nabi. Songko elek lah sing penting duduk njobone lho. Jerone iki ana apane lho ngono mangkene. Makane nek Mbah sampean kok nggo iki kok elek dienggo terus to Mbah. Kulo tunggu bahasaken sing nyarojo lho. Wah, takono iki. Ada rahasia apa Mbah di songko itu? Ngono. Kok dienggo wae. Iki wae sunan kali jogo le. Waduh, pee lung pawu. Aksan tuku pundi jenengan Pak ning mene. Jare wong sing dodol. Diabusi. Disukaaken karo Kanjeng Nabi ya. Supaya apa itu? Supaya jadi barokah yang tersisa terus. Karena ini yang menempel di jasate apa? Kanjeng Nabi berkah. Sing gak percaya berkah ya beno wis. Nggih. Kanjeng Nabi apa? Oh fungsine ngekekno ya dia. Kalau gak berkah lu kan diguwa kan sunahnya sebenarnya diapakan itu? Dikubur sunahnya itu. Tapi ya Rasulullah kok dikekekno. Kau no nek rambuté sampean dikekekno ya. Diguwa deidek. Nggih nama mboten niku. Rambuté Kanjeng Nabi suka dan sahabat seneng niku. Ono sing kena entuk mbun-bunane Kanjeng Nabi ngoten niku. Seneng kabeh. Juan juga supaya itu menjadi pengingat terhadap Rasulullah. supaya sahabat ketika melihat itu ingat Rasulullah. Lah nek ingat kan kepingin niru Rasulullah, kepingin ngikuti Rasulullah. Mergane sering Kanjeng Nabi niku dawuh, mungkin kalian setelah ini tidak akan bertemu saya. Ngono, Kanjeng Nabi niku nyanyi iki rambutku, nyanyi rambutku. Kemungkinan setelah ini enggak bertemu saya. Haji Wadah terakhir sedo mari ngoten Kanjeng Nabi niku. Ya ketemu tenan, dan ini benar-benar menjadi kenangan rambut itu. Ya Allah, ini rambut dari Kanjeng Nabi, seneng sahabat disimpan sampai sanehi, tetap ada itu rambut di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenang-kenangan bener niku. Gala niku de Kanjeng Nabi, kemungkinan kalian setelah tahun ini enggak menemukan saya, enggak ketemu saya. Sedo Kanjeng Nabi. Gala dadi nek nyukur iku sunai sing kanan dulu. Engko sama nek cukur iku. Nek cukur sing kiri aja, sing kanan dulu aja, Pak. Ngono carane tukang cukur, aja meneng wae. Zaki malah kesirep cukur. Oh, tapi dingin ya Zaki ya nek tukang cukur, gak kesirep nek dingin. Dingin tukang cukur ada AC-nya di Jogja ini. Omongi, karena kadang sunnah yang demikian ini kadang lupa, karena memang jarang dipraktekan. Opone haji itu pirang tahun sepisan. Oke, kita aja belum pernah haji. Imam Abu Hanifah waktu cukur menghadap ke arah kiblat, menghadap ke selain kiblat. Katanya sing tukang cukur sunnahnya menghadap kiblat, seret dipindah. Ya, lali sekelas Imam Abu Hanifah. Lalu setelah itu sing kiri dikenanya cukur sih. Boten seh, sing sunah niku kanan dulu lho. Imam Abu Hanifah lali. Padahal nek karo adik, cerdas yo gak ana apa-apane adik. Cerdas sipol, sampai terkenal dengan sebutan ahlur ro'yi. Ini ku Imam Abu Hanifah, wah cerdas pol. Ngoten lho lali. Ya karena tidak biasa dilaksanakan. Makanya ilmu iku bertambah nek di amal lo. Ya tau ngerti niku. Langge, ini bener dawuh Kanjeng Nabi, ilmu iku tambah nek diamalno, nek gak diamalno ilang. Mutafakun alaih wa fi riwayatin. Lan iku yang dalam suci riwayat utawi dawuh lama Roma, yang dalam samangsane melempar sinten Kanjeng Nabi. Al jamrota ing jamroh. Wa naharolan menyembelih sinten Kanjeng Nabi. Nusukahu ing atur-aturi Kanjeng Nabi. Nusuk niku hayawan yang dibawa dari rumah untuk disembelih di tanah haram. Nek ngene teko Indonesia nggowo wis tumpak nang pesawat. Nek haji sunah nggowo asline. Sunah iku nggowo. Jarang wong Indonesia nggowo ya. Asline sunah nggowo. Entek pirang-pirang juta sampean nggowo kambing. Oleh apa ora? Kira-kira. Wah ini sunah, nek iso nggowo sapi wis. Tapi Kalimantan itu kayak orang nong Saudi, kata nih. Makanya ini khusus sih. Tapi Kalimantan gowo, kudu gowo. Mergane sunah itu gowo tuh di rumah, dari rumah atau dari jalan harus. Sing sunah dari rumah. Disembelih hayawannya Kanjeng, makanya Nabi wahala kolan nyukur sinten Kanjeng Nabi. Nawala mongko memberikan sinten Kanjeng Nabi. Al-halaqo ing tukang cukur. Al-halaqo ing tukang cukur sikohu ing sisiye Kanjeng Nabi. Al-aimana kang tengen. Fahalaqohu mongko mencukur sopo halak ing sikohul aiman. Sumada'a nuli memanggil sinten Kanjeng Nabi. Abu Tolhata ing Abu Tolhah. Al Ansoria niki bapak tirine Anas bin Malik. Garwane ibune Anas yaitu Ummu Sulaim. Makane Ummu Sulaim duwe ni, mergane ya teko suamine. Radhiyallahu anhu fa'atahu mongko paring sinten Kanjeng Nabi ing rambut. Iya, ngeten mawon. Fa'atahu mongko paring sinten Kanjeng Nabi ing Abu Thalhah. Iyahu ing iyo rambut. Nah, ketika nyukur selesai rambutnya kasihkan Abu Thalhah. Abu Thalhah, ya rambut. Ngono. Kenang-kenangan nih. Hari ini gak ketemu aku nih. Ngoten iki. Gak paham mungkin sahabat ya. Kala mbuh ya apa paham bangga. Faqala mongko ngendika summa fa'atahu iyahu summa nawalahu nuli memberikan sinten Kanjeng Nabi ing Al-Halaq. Nuli memberikan sinten Kanjeng Nabi ing Al-Halaq sikahu ing sisihe Kanjeng Nabi asyqa nggih asyqa ing sisih al-aisyara kang kiwa. Faqala mongko ngendika sinten Kanjeng Nabi ihlik nyukur sapa sira cukur ini yang kiri yang kanan selesai. Fahalakahu mongko nyukur sapa halak ing al-aisar. Fatahu mongko paring sinten Kanjeng Nabi ing iku jenenge rambut Abu Thalhah ing Abu Thalhah. Faqala mongko ngendika sinten Kanjeng Nabi iksimhu bagiyo sapa sira ing rambut bainan nasi ing dalam antaraning menungso. Bainan nasi ing dalam antaraning menungso. Iki bagi ya kena wong-wong kok ya, kena wong-wong bagi-bagi. Rambut kon bagi. Nek gak ono faedahe mosok dikekno. Cara jenengan ayo pikir mosok Kanjeng Nabi nglakoni perkara sing gak ono faedahe. Masuk akal mboten niku? Mboten kira. Pasti yang dilakoni Kanjeng Nabi punya fungsi sampai-sampai disuruh untuk membagi kepada orang-orang. Bagi rambut ini pada orang-orang. Oh, berarti ono faedahe rambute sinten? Kanjeng Nabi. Kitabu adabit ta'am. Utawi iki kunrangno tata kramane mangan makanan iku. Dadi mangan ono etikane, ora langsung mlayu leb-leb-leb-leb ngene ora. Sego kong, turu-turu-turu-turu. Zaki turu lu tangi langsung. Wes modun awal sekali. Ngala iso-iso gak lewat tangga meloncat langsung. Ya Zaki. Ngala. Ini bab yang ke-100 ya. Ini kula ana tulisane. Wes sampean gak ana tulisane. Bab ke-100 ini. 100 bab masyaallah. Liyatus sholihin ya. Pian azkar. Setengah sean. Allah, setengah dede. Siake ya. Tahun depan kata mi. Babu tasmiyati utawi kiku bab nerangno maca basmalah fi awalihi ing dalam kawitane to'am. Maca basmalah di awal makanan itu walhamdilan membaca alhamdulillah fi akhirihi ing dalam akhir to'am. Karena bismillah menghindarkan setan, alhamdulillah bentuk rasa syukur kepada Allah, aku nek sampean gak maca bismillah setan iki melok mangan, gak warek-warek. Ya wis ae. Kawedi weh. Piring kawedi wis muncung. Dewean. Kala An Umar bin Abi Salamah saking Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma, kala ngendika sinten Umar, kala ngendika li marang ingsun sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ndika ngeten sami nyebuto sapa sira Allah ing Allah. Wa kullan mangano sapa sira biyaminika kelawan tangan-tangan sira. Sing paling utama macane bismillahirrahmanirrahim. Hadis ikan jenis memang mek dawuh ngeten sami nyebut Allah. Ngoten to jenenge nyebut Allah sedhi cukup bismillah ngoten cukup jenenge. Allah ngoten ya cukup. Sing penting menyebut nama Allah, sing penting nyebut nama Allah, tapi sing paling utawa bismillahirrahmanirrahim ini pendapate Imam Nawawi walaupun gak ono hadis sing nyebutno kudu terus bismillahirrahmanirrahim. Memang gak terus, gak kudu terus. Cuma sing apik bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Memang dawuh Kanjeng Nabi sami ngoten, sebutlah nama Allah. Awali dengan makanlah dengan tangan kanan. Wa kullan mangano sapa sira mimma saking perkara yalika kang nyandingi apa ma ing sira. Kala mimma saking perkara yalika kang nyandingi apa ma ing sira. Kalau makan dan makanannya cuma satu itu macamnya, maka makanlah makanan yang dekat. Cukati rono. Bunder. Wah, terlalu jangkauannya lo jauh banget. Ngarepe koncone dijoko aja, ngarepmu dhewe iku sing cukup. Kecuali kalau makanannya itu macam-macam. Sak nampan macam-macam, sate, gulai, waduh-waduh. Hiu, macam-macam. Maka sampean boleh, Rene, ngono boleh, ndak apa-apa, mubeng ya ora apa-apa. Iku nek macam macem. Wah, jadi sakit tepak pas iki. Alah, ya prasmanan ya. Nah, itu nanti kan mubeng sampean biasa. Sutok-sutok dijoko. Sampeyan iku wae dicicipi. Mari ngono murus. Mutafakun ale. Kanjeng Nabi lauknya cuma satu, biar perutnya itu tidak apa namanya, enggak kaget. Lainnya cuma satu. Kalau lauknya macam-macam itu enggak tahan biasanya. Ya. Makanya cuma rakus-rakus. Satu saja. Muttafaqun alaih. Nek kepengin yo sing paling enak dijogo. Engko sing lainnya kan gak kehal opo pengin. Itu carane mangan. Mangan sing paling enak dhisik. Carane ngono kan Zuti. Ojo sing gak enak dhisik, tempe dhisik. Yo malah akeh mangane. Iya kan? Tempe habis baru sing rada enak sithik ayam ngono. Harus yang paling enak, sekeri-keri. Wah, ya malah akeh mangan nih. Coba mulai pertama mangan yang paling enak. Sing gak enak, wis males, wis mari. Karena sudah ada yang paling enak, itu cara nih. Kalau tadi gak apa-apa ya. Kalau makanannya bermacam-macam, salah ngambil sana, ngambil sini, gak apa-apa. Tuh, kalau mejanya putar, ya diputar wae, sret. Ngerti nih kok gak apa-apa, wis. Mutafakun aleh. Wa anna Aisyah talan sange Aisyah radhiyallahu anha qalat ngendika sinten Aisyah kala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza akala ing dalem nalikane mangan sapa ahadukum salah siji ne sira kabeh fal yadhkur mongko becik nyebut sapa ahadukum Ismallahi ta'ala ing jenengi Allah ta'ala. Ismallahi ing jenengi Allah ta'ala. Fa'inna siya mongkolamun lali sopa ahadukum ayat kuro ing yento nyebut sopa ahadukum Ismallahi ta'ala ing jenengi Allah ta'ala. Ismallahi ta'ala ing jenengi Allah ta'ala fi awalihi ing dalam kawitane fi awalihi ing dalam kawitane to'am fal yaqul mongko becik ngucap sapa ahadukum fal yaqul mongko becik ngucap sapa ahadukum ngucap bismillahi ing ucapan bismillah awalahu ing dalam kawitane to'am wa akhirahu lan ing dalam akhire to'am ngoten dadi nek lali awalnya belum makan maka saat sampan ingat awalnya, tengah-tengah makan, sampean baca bismillah awalahu wa akhirahu. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Abu Dawud wa Tirmidzi. Maqala lan ngendika sinten At-Tirmidzi ngendika ngeten hadisun utawi iki iku hadisun hadis hasanun kang hasan sahihun kang sahih. Wallahu a'lam. Ya Rabbana darafna bi anna naqdarafna. وَأَنَّنَا أَشْرَفْنَا